benteng hidupku, terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut dan gemetar. Walau badai menggebu, kaulah tempatku berlindung. Hanya satu tekadku, takkan tinggalkan imanku. Mujizat kemenangan kan nyata. Kala ku berseru kepadamu, maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling.